نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي dan juga para pendengar radio Muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Sahih Jami' karya dari Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita akan lanjutkan kajian kita kali ini masih pada kitab Al-Ilm, dan kita akan membahas bab yang baru pada kesempatan kali ini, bab tanawubi fil ilmi, bab yang menjelaskan tentang apa tanawub fil ilmi, pergantian dalam menuntut ilmu. Maksudnya beberapa orang bersama-sama dalam menuntut ilmu, tetapi karena kesempatan setiap orang yang ada dalam kelompok tersebut berbeda-beda, maka mereka saling ta'awun alal birri wa taqwa dalam masalah kebaikan ini dengan apa? Yang satu menuntut ilmu, yang satu lagi mengerjakan pekerjaan hariannya. Salah satu di antaranya adalah mencari ma'isyah, mata pencaharian, sehingga kewajiban dalam hal rumah tangganya itu tidak terlewatkan, tetapi dalam menuntut ilmu pun juga mereka terus melanjutkan. Ini kisah ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Al-Ansar wal Muhajirin yang mereka itu mempunyai mata pencaharian yang berbeda. Kebanyakan kaum Al-Ansar mereka adalah para petani, petani di kebun-kebun yang mereka miliki. Adapun Muhajirin, mereka mata pencaharian adalah pedagang. Sehingga satu dengan yang lain, ketika mereka hendak hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling bergantian. Satu pergi ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang lainnya melanjutkan kewajibannya untuk mencari rezeki. Begitu setiap hari yang mereka lakukan. Ini menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu, tetapi juga tidak melupakan kewajiban utama yang lainnya, yaitu mencari rezeki bagi anak dan keluarga mereka. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya berbicara tentang rehlah fitolah bel ilmi, safar berpergian dalam menuntut ilmu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali didorong atas semangat yang membara, yang kuat dalam menuntut ilmu. Dan juga dalam masalah apa? Tanawub fil ilmi, berganti-ganti, jadi gantian dalam menuntut ilmu. Ini juga didorong atas semangat yang membara dalam menuntut ilmu. Sama-sama menunjukkan apa? Semangat yang kuat, semangat yang membara dalam menuntut ilmu. Yang satu berpergian dalam mereka menuntut ilmu, menunjukkan semangatnya dalam mencari ilmu. Yang satu lagi apa? Bergantian dalam menuntut ilmu. Ini juga menunjukkan semangat yang kuat dalam mendapatkan ilmu dan duduk belajar di majelis ilmu. Ini sisi dari kesamaan dan kaitannya antara bab ini dengan bab sebelumnya. Ya. Ini dorongan apa yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Adapun hadis yang ada di hadapan kita sebagai jelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri ha tahwil qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab an Ubaydillah Ibn Abdullah Ibn Abi Thawr an Abdullah Ibn Abbas عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه فوزئت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Yaman. Abu Yaman berkata telah mengabarkan kepada kami Shu'aib dari Zuhri. Qala Abu Abdullah ha tahwil, ya ini berubah ke riwayat yang lainnya, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari bertemunya di Az-Zuhri Muhammad ibn Syihab. Nah, qala Abu Abdullah, maksudnya di sini adalah Imam Bukhari kunyahnya Imam Bukhari Abu Abdullah. Wa qala Ibnu Wahb telah berkata Ibnu Wahb akhbarana Yunus telah mengabarkan kepada kami Yunus Ali bin Shihab dari Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr an Abdullah bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas dari Umar beliau berkata kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi bani Umayyah aku dulu bersama dengan tetanggaku dari kalangan Ansar, yaitu para sahabat yang menjadi tuan rumah bagi para sahabat muhajirin dari penduduk Madinah yang telah masuk ke dalam agama Islam pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Ansar. Fi Bani Umayyah, dia berasal dari Bani Umayyah bin Zaidin. Wahia min awalil Madinah, dan perkampungan Bani Umayyah ini ada di awali katakan apa qaryah, desa yang berada di luar kota Madinah. Wa kunna natanawabu nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami saling bergantian, yani ini istilahnya pakai tafaul, ya fi'ilnya fi'il tafaul menunjukkan saling bergantian begitu ya. Kami dulu saling bergantian turun atau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia datang satu hari dan aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Maksudnya apa? Di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum min wahyi. Kalau aku turun, nah maksudnya apa, ke kota Madinah di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jitu aku datang kepada bi khabari, Aku datang kepadanya dengan bawa berita pada hari itu, minal wahyu, dari wahyu, dari ilmu yang didapatkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi, dan juga yang lainnya. Mungkin berita ataupun yang lainnya, berita yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kisah atau berita yang terjadi pada para sahabat beliau. Fa idza nazala fa'ala mithla dzalika. Dan apabila tetangga aku ini datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan semisal apa yang aku lakukan. Fa nazala sahibi al-ansar yawma naubatihi. Maka temanku Ansar datang pada hari yang menjadi waktunya, waktu untuk turun di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadarba babi darban syadidan. Maka tetanggaku ini memukul pintuku dengan pukulan yang sangat kuat. Nah, maksudnya mengetuk pintu rumah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ketukan yang sangat kuat. Kalimat di sini fadarba, bukan daqqa ya. Kalau daqqa itu mengetuk ya. Ini daraba ya. Jadi memukul pintuku dengan pukulan yang sangat kuat. Faqala athamma, kemudian berkata siapa? Tetanggaku, athamma, maksudnya apakah di sana ada Umar? Maksudnya di dalam rumah ada Umar. Athammahu wa fasi'tu. Nah, ketika tetangganya Umar memukul pintu rumahnya dengan kuat, kemudian dia berkata athammahu, apakah di sana ada dia, maksudnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fafazi'tu, maka aku dalam keadaan khawatir. Ini bukan hal yang biasa yang dia lakukan, sampai memukul pintu dengan kuat seperti itu. Biasanya mungkin dengan mengetuk pintu saja, tapi ini memukul pintu dengan kuat. Fafazi'tu, aku sampai khawatir. Fakharastu, kemudian aku keluar kepadanya, keluar dari rumahnya menemui tetangganya ini. Faqala qad hadatha amrun azimun. Maka tetangganya Umar mengatakan telah terjadi sesuatu yang sangat besar. Telah terjadi perkara yang sangat besar. Qala fatakhaltu ala Hafsah. Ini sebetulnya dalam riwayat yang lain panjang ini ya. Nah, diceritakan bagaimana kejadian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab. Karena tetangga Umar mengatakan bahwasanya terjadi perkara yang sangat besar, yaitu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Nah, qadarullah, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Maka langsunglah pada saat itu juga Umar bin Khattab datang. Fadakhaltu ala Hafsah. Maka aku datang masuk ke rumahnya Hafsah. Fa'idha hiya tabki. Ternyata dia dalam keadaan menangis. Fakultu talakakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentalak kalian? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat la adri. Hafsah bintu Umar menjawab, aku tidak tahu. Thumma takhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam hujrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu anna qa'im. Kemudian aku bertanya kepada beliau, dan aku dalam keadaan berdiri. Atalak tanisha'ak. Apakah engkau telah mentalak istri-istrimu? Qala faqultu Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Aku tidak mentalak mereka, tapi menghajar ya. Menghajar, meninggalkan selama satu bulan sebagai pelajaran bagi istri-istri beliau. Maka Umar mengatakan Allahu akbar. Jadi takjub dengan apa yang beliau dapati. Sebetulnya pada saat itu para sahabat itu merasa khawatir bukan terhadap kisah ini, tapi sebelumnya ada ancaman dari Malikul Ghassan. Raja Ghassan pada saat itu mengancam hendak menyerbu kota Madinah. Sehingga para sahabat semua dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjaga-jaga. Dalam keadaan waspada. Jangan sampai kemudian mereka datang sedangkan Nabi SAW dan para sahabat bukan dalam keadaan apa? Persiapan. Nah, dipikirnya Umar pada saat itu bahwa yang terjadi apa? Terjadi serangan dari Malikul Ghassan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sebagaimana yang telah kita dengarkan di sini, yang terjadi adalah Nabi SAW dan para istrinya. Beliau takjub pada saat itu, Allahu Akbar. Ternyata bukan masalah ini yang selama ini kita merasa khawatir dan takut terjadinya serangan dari Malikul Ghassan, begitu ya. Ini kisah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi syahid dari kisah ini kaitannya dengan bab yang sedang kita belajar adalah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan tetangganya saling bergantian duduk di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun, dalam keadaan hal seperti apapun, mereka tidak pernah lepas dari menuntut ilmu. Walaupun mereka bekerja, walaupun mereka menunaikan kewajiban yang lainnya, tetapi kewajiban menuntut ilmu itu tetap mereka melaksanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya at-talabul ilmi adalah fardhatun ala kulli muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap muslim alal a'yan. Menuntut ilmu itu bukan pilihan. Kalau hendak dia lakukan, dia kerjakan. Kalau hendak dia tinggalkan, dia tinggalkan. Ini bukan pilihan, kewajiban. Yang kewajiban setiap orang harus menunaikan kewajiban ini. Nah, sesuai dengan kesempatan dan waktu yang dia miliki. Apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah prinsip agama atau kewajiban ibadah yang tidak lepas dari kehidupannya sehari-hari. Tapi masalah tauhid, masalah akidah, keimanan kepada Allah SWT, keimanan kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir baik dan buruk, kepada yaumul akhir, maka wajib bagi dia untuk mengetahuinya tafsilan, secara tafsili. Iman kepada Allah SWT tentang masalah tauhidnya, apakah konsekuensi dari tauhidnya, tauhid uluhiyahnya, asma dan sifat dan seterusnya, dan juga keimanan kepada para rasul. Nah, kalau sudah dijelaskan siapa saja rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, maka dia juga harus mengetahui, dan juga para malaikatnya, nama-namanya, tugas-tugasnya, dan takdir baik dan buruknya, yaumul akhir dan seterusnya. Nah, ini tidak ada udzur bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk kemudian meninggalkan ilmu seperti ini. Dan juga kewajiban yang dia harus lakukan setiap harinya. Seperti apabila sudah balik, maka kewajibannya harus mengetahui tentang fiqh taharah, kemudian fiqh shalah. Karena setiap harinya harus dia lakukan. Apa saja yang membatalkan wudu, rukun-rukun wudu apa saja, shalat dan seterusnya, pada waktu puasa, maka apa saja yang membatalkan saumnya dan seterusnya, ya, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana mereka saking semangatnya bergantian dalam bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rawi dari hadis ini ada 9 orang. Yang pertama adalah Abu Yaman, namanya Hakam Ibn Nafi'. Dan Su'aib Ibn Abi Hamzah, An Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abi Thawr Abu Yaman Hakam ibn Nafi. Ini yang pertama. Adapun ini sudah dijelaskan ya, Abu Yaman Hakam ibn Nafi, Shu'aib, kemudian Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri sudah pernah kita sampaikan biografi mereka. Ini semuanya adalah para rawi yang thiqah. Adapun Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abi Thawr, ini seorang tabi'i dan seorang thiqah. Ya. Ada seorang rawi yang lainnya namanya juga Ubaidillah ibn Abdillah. Ya. Ini banyak sekali kita dapatkan para rawi, nama rawi tersebut dan nama bapaknya sama. Bahkan kita dapatkan seorang rawi, nama rawi itu kemudian nama bapaknya dan nama kabilahnya juga sama. Nah, ini bagaimana para ulama dengan telitinya membedakan antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Ya, sehingga tidak apa, tidak tercampur antara rawi satu dengan rawi yang lainnya. Jangan sampai kemudian rawi ini, apalagi kalau dari si derajatnya berbeda-beda. Yang satu thiqah, yang satu shadduq, yang satu ta'if, yang satu mungkin mudda', seorang pendusta yang biasa memasukkan hadis Nabi SAW. Namanya sama. Nama rawi itu sama, kemudian nama bapaknya sama. Kalau kemudian tidak bisa mengetahui tentang derajatnya masing-masing, oh ini derajatnya siapa? Oh ini adalah tabi'in. Ini tabi'in pun tabi'in yang kibar, ini tabi'in yang sigar. Kemudian setelah itu apa? Tabi'in. Kemudian setelah itu tobakan di bawahnya dan seterusnya. Maka harus mengetahui. Seorang ahli hadis harus mengetahui setiap rawi ini dan perbedaan di antara mereka. Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan melihat siapa murid-muridnya dan siapa gurunya. Ya. Dan biasanya mereka juga diketahui rehlah talabul ilmi kemana saja. Oh si fulan ini termasuk ahli Hijaz. Si fulan ahli Syam. Dia tidak pernah keluar dari Syam. Belajarnya hanya di sekitar Syam saja. Oh ini ahli Kufah. Nah, ini ahli Madinah, ahli Mekah dan seterusnya. Ini ahli Yaman. Kemana saja mereka belajar, diketahui tahunya kemudian dengan siapa saja. Dari situ mereka bisa membedakan antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Sehingga tidak kemudian tercampur. Rawi yang seharusnya dita'ifkan malah dikatakan sebagai rawi yang thiqah. Yang seharusnya rawi yang thiqah malah dita'ifkan. Gara-gara apa? Tidak mengetahui hakikat sebenarnya dari rawi ini, apakah termasuk di antara rawi yang thiqah ataupun yang dha'if. Ya. Kemudian adapun dari jalan yang kedua, qaul Abu Abdullah, yaitu siapa? Imam Bukhari rahimahullahu sendiri. Qala Ibnu Wahb. Siapa Ibnu Wahb? Adalah Abdullah Ibnu Wahb Al-Masri. Qala akhbarana Yunus. Yunus nama aslinya Yunus Ibn Yazid Al-Aili. An Ibn Shihab. Yaitu Imam Zuhri. Ya, ada dua jalan. Jalan yang pertama sebagaimana saya sebutkan tadi, kemudian yang kedua adalah jalan yang disebutkan terakhir oleh Imam. Qala Abu Abdullah, yaitu siapa? Kemudian Qala Ibn Wahb, yaitu Abdullah Ibn Wahb Al-Masri. Kuna akhbaruna Yunus, yaitu apa? Yunus Ibn Yazid Al-Aili An Ibn Shihab. Jadi bertemunya di Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Begitu. Kalau dalam ilmu hadis seperti itu ya. Ya, ini sedikit bicara tentang masalah rawi al-hadis. Ada faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Yang pertama adalah faedah yang pertama, bagaimana para sahabat bersemangat sekali, dengan semangat yang membara, dengan semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Walaupun mereka juga sibuk dengan mata pencaharian mereka, mencari rezeki untuk keluarga dan seterusnya, tapi mereka juga tidak pernah lupa untuk apa? Duduk di majelis ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bisa setiap hari, setiap waktu, tapi dengan cara seperti yang disebutkan dalam hadis ini, saling bergantian. Satu pergi duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu menunaikan wajibannya mencari rezeki. Begitu selesai duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada sahabatnya atau temannya, kemudian memberitahu faedah yang didapatkan dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini bahwa seorang talib ilmi, seorang penuntut ilmu, itu harus juga memperhatikan apa? Pekerjaan, mencari rezeki, ma'isyah. Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang disibukkan dengan dakwah katanya, yang disibukkan dengan menuntut ilmu, tapi melupakan kewajiban dia dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nabi SAW bersabda, kafa bil marmi ithman ayyudai'a ma ya'ulu. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini semuanya khair, semuanya kebaikan. Ini kewajiban, itu juga kewajiban. Oleh sebab itu seorang talib ilmi jangan sampai kemudian yang penting saya menuntut ilmu. Bagaimana rezeki datangnya dari Allah SWT? Iya, memang datang dari Allah SWT, tapi dengan asbab. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dulu. Kalau mereka berpikir seperti itu, kita disibukkan dengan dakwah, kita disibukkan dengan menuntut ilmu, akhirnya kita terlupa dalam mencari rezeki, akhirnya anak dan istri kita terbengkalai, kemudian apa? Menjadi apa? Memberatkan orang lain untuk membantu mengurusnya. Ini dikatakan kafa bil mar'i ithman, dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Nah, dan juga apa yang bisa membantunya. Ya, kalau kemudian memang ada yang seperti khusus seorang talib ilmi kemudian tafarruq, konsentrasi penuh untuk belajar. Ya. Kemudian ada orang yang membantu dia dalam ma'isyahnya, sekedarnya, secukupnya, sehingga dia bisa konsentrasi belajar, kemudian setelah itu selesai belajar, kemudian balik ke kampung halamannya, kemudian apa? Berdakwah di sana. Itu enggak ada masalah. Yang jelas jangan sampai kemudian tergantung halatan ala nas. Ini yang paling penting ya. Terutama kalau sudah berkeluar, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah apa? Diterimanya khabarul wahid, khabar al-ahad. Diterimanya khabar al-ahad seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang tetangganya memberitahu apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, tentang wahyu. Dan di sini tidak dibedakan apakah ini yang berkaitan masalah perkara-perkara prinsip agama usuluddin atau perkara yang furu'. Nah, Umar tidak bertanya apakah yang kau sampaikan ini masalah usul atau masalah furu'. Tidak. Apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, baik itu datang dalam bentuk khabar ahad atau khabar mutawatir, yang jelas kesahihan dari berita tersebut terjamin, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk membenarkannya. Ya, karena tidak disyaratkan wa ma atakum rasuluhu fakhuduhu, apa saja yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah. Yang jelas apa? Dengan khabar yang sahih, dan juga beramal dengan marasil sahabah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana dengan mursal sahabat? Yang dimaksud mursal sahabat adalah apa? Seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dalam kisah ini? Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan kisahnya kepada siapa? Kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sementara sahabat Umar tidak langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui siapa? Tetangganya, sahabatnya. Dan beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Umar tidak duduk di majelis tersebut dan tidak langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian hadis seperti ini diterima? Para ulama mengatakan, dan ini sepakat oleh para ulama, bahwa diterima. Karena para sahabat tidak ada satupun di antara mereka yang diketahui berbohong atas Nabi. Kulluhum udul, semuanya adalah jujur dan semuanya adalah thiqah. Berbeda dengan apa? Orang-orang setelah mereka, zaman tabi'i, tabi'ut tabi'in. Maka perlu diteliti tentang adalah mereka. Apakah termasuk di antara orang yang bertakwa, selamat dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan apa? Jatuh pada perbuatan dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Kalau para sahabat tidak perlu diteliti. Bagaimana sahabat fulan apakah thiqah atau bukan? Tidak ada. Selain dari para sahabat, maka diteliti siapapun orangnya. Adapun generasi para sahabat semuanya, maka tidak perlu diteliti. Karena Allah SWT sendiri mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Firman Allah SWT ini ditujukan yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Bil khusus. Karena ayat ini diturunkan pada zaman mereka. Kuntum khaira ummah. Dari rekomendasi dari siapa? Dari Allah SWT. As-sabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini juga rekomendasi dari Allah SWT. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Dan juga Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah semuanya bisa dipercaya. Kalaupun mereka tidak langsung mendengar dari Nabi SAW, tetapi mereka mendengar dari sahabat yang lainnya. Seperti contohnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 tahun saja, 2 tahun lebih berapa bulan. Tapi kita dapatkan beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi pada waktu sebelum beliau datang. Atau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dari mana beliau tahu? Jelas beliau meriwayatkan dari para sahabat yang senior. Maka berita-berita dari kalangan para sahabat satu dengan yang lain, itulah berita yang bisa dipercaya. Ya, tidak diragukan lagi tentang apa? Tentang kesahihannya. Berbeda dengan zaman setelah mereka ketika muncul berbagai macam fitnah. Dulu pada zaman sahabat tidak ada yang bertanya, "Sammu rijalakum." Sebutkan nama-nama rawi kalian. Nah, ketika muncul berbagai macam fitnah, ya, muncul pertama fitnah yang terjadi pada zaman setelah para sahabat, mulai muncul fitnah Syiah, fitnah Qadariyah, kemudian fitnah Jabariyah, muncul pada waktu generasi tabi'in, kemudian tabi'in Syiahnya, Khawarijnya, bahkan menjadikan kedustaan sebagai alat dalam menyebarkan apa? Keyakinan batil mereka, seperti apa yang dilakukan kaum Syiah. Berapa banyak mereka berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas nama Ahlul Bait, bahkan dijadikan sebagai apa? Sebagai media dan cara beragama mereka. Sebagaimana juga di kalangan sekarang orang-orang Sufi. Nah, mereka ketika ditanya, kalian kenapa berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan hadis-hadis yang sama sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakannya. Mereka mengatakan, kami bukan berdusta atas Nabi, tapi kami berdusta untuk Nabi, kata dia. Dengan meriwayatkan yang berkaitan dengan masalah terhib, anjuran untuk sedekah, anjuran untuk ini, itu, dan seterusnya. Ya, ini yang terjadi setelah munculnya berbagai macam fitnah, penyimpangan dan perpecahan di kalangan umat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka satu dengan yang lain saling mengabarkan apa yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan mereka langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada yang mereka mengatakan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Tapi mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda ya. Kalau kemudian sahabat mengatakan sami'tu berarti langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas-jelas mereka mendengar langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian mereka qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya belum tentu mereka langsung mendengar dari Rasulullah SAW, tapi mendengar dari sahabat yang lainnya. Dan seluruh para sahabat adalah apa? Adil, tidak ada seorang pun di antara mereka apa? Tercela dan didustakan beritanya atau periwayatannya. Kemudian yang berikutnya diperbolehkannya memukul pintu atau kemudian mengetuknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi kebiasaan para sahabat dulu kalau mengetuk pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bi'atfari, dengan kukunya ya. Mengetuk pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Kuku. Kenapa? Khawatir mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian di antara kita, mungkin kalau sekarang sudah ada bel ya, mungkin dengan bel bisa mewakili daripada memukul pintu mungkin. Tapi kalau suatu hal yang mungkin darurat dan seterusnya, diketuk juga tidak terdengar orang yang di dalam, maka mungkin dengan agak sedikit keras bagaimana yang dilakukan oleh tetangganya Umar ini. Namun kan hukumnya adalah diperbolehkan. Dan faedah yang lainnya adalah apa? Diperbolehkannya bagi seorang bapak datang ke rumah anak putrinya tanpa harus minta izin kepada siapa? Kepada suaminya. Dan bertanya tentang keadaannya. Diperbolehkannya bagi seorang bapak masuk ke dalam rumah anak putrinya tanpa harus minta izin kepada suaminya dan menanyakan tentang kondisinya seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Kalau itu suatu yang terlarang, tentu Nabi SAW pasti akan melarang Umar melakukannya sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, juga datang pada saat itu. Datang ke mana? Ke rumahnya Aisyah, bertanya tentang keadaan anaknya. Seperti itu ya. Dan juga diperbolehkan bertanya dan dia dalam keadaan berdiri. Boleh. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah yang di atas. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab al-ghadabi fil mau'idati wa ta'limi idza ra'a ma yaqra. Bab al-ghadab, ghadab artinya marah. Fil mau'idah, pada saat apa? Memberikan nasihat. Wa ta'lim, dan juga pada waktu mengajar. Idza ra'a, apabila dia melihat, ma yakrahu, sesuatu yang dia tidak sukai. Penjelasan tentang apa? Diperbolehkannya, maksudnya apa? Diperbolehkannya marah ketika memberikan nasihat atau ketika mengajar, bila dia melihat, maksudnya apa, muallimnya, pengajarnya atau ustaznya melihat sesuatu yang dia tidak senangi atau tidak dia sukai. Ini diperbolehkan ya. Nanti kita dapatkan beberapa hadis di sini yang menjelaskan tentang kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan sesuatu, kemudian ada sesuatu yang beliau tidak sukai, maka tampak di wajah beliau bahwa beliau dalam keadaan marah. Karena ada sesuatu yang beliau tidak sukai. Diperbolehkan bagi seorang, tapi ini berbeda kalau posisinya sebagai seorang qadhi ya. Seorang qadhi tidak boleh memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Ini juga bisa digiaskan untuk hakim ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang qadhi memutuskan perkara wahwa ghadban, dia dalam keadaan marah. Bagaimana kalau seorang suami menceraikan istri dalam keadaan marah? Nah ini pembahasannya juga panjang ya ini ya. Pernah dialog dengan seorang ikhwah yang barusan menceraikan istrinya dan dia dalam keadaan marah. Beliau mengatakan, Ustaz, ini kan kalau dalam keadaan marah kan berarti kan enggak jatuh talaknya Ustaz ya. Oh ya. Terus saya bilang, apa ada suami mentalak istrinya dalam keadaan ridho? Ada bukan? Nah, dalam keadaan ridho, sudah saya dalam keadaan ridho mentalak anti. Itu kan enggak mungkin, mesti dalam keadaan marah. Hanya tingkat marahnya itu sampai di mana. Nah, oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwasanya tingkat marah itu ketika sudah dalam keadaan ikhlak, mukhlak. Dan antara lisannya dan akalnya itu tidak nyambung, sudah konslet. Jadi apa yang keluar dari lisannya sudah enggak terkontrol lagi. Nah itu baru kemudian dikatakan apa, talaknya tidak apa, jatuh. Tapi kalau kemudian marah, pikirannya sama lisannya masih nyambung ya, tidak ada seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan ridho atau dalam keadaan rela, mesti dalam keadaan marah. Hanya tingkat marahnya yang berbeda-beda. Nah, ini boleh seorang memberikan nasihat kepada anaknya, contohnya, atau kepada pegawainya, atau kepada yang lain dalam keadaan marah, kalau memang itu diperlukan pada saat itu untuk lebih memberikan pengaruh kepada orang yang diberi nasihat, begitu ya. Kadang lemah lembut, kadang sedikit keras, kadang tegas, kadang marah juga diperlukan di situ ya, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, qala hattasana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri, an ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, an Abi Mas'ud al-Ansar qala, qala rajulun ya Rasulullah, la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulanun. Fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yawmi idin. Faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim al-marida wa dha'ifa wa dal hajati. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Katsir. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibni Abi Khalidin, dari Qais bin Abi Hazimin, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala rajul sini dalam yang lain disebut Utban bin Hazim, ya sahabat Utban bin Hazim, yang kadang kita dapatkan dalam sebuah riwayat rajul ini tidak disebutkan namanya. Qala rajulun, seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan nama sahabat ini, ya begitu. Wahai Rasulullah, la akatu udriku salata. Wahai Rasulullah SAW, aku, ini katanya dengan masalah salat yang panjang, ya, aku terlambat dalam menunaikan salat, ya. La akadu udriku salat, maksudnya apa? Terlambat. Kenapa? Mimma yutawwilu bina fulan, disebabkan karena apa? Fulan ini memanjangkan salatnya, membaca surat yang panjang dalam salatnya, sehingga aku selalu apa? Datang dalam keadaan terlambat. Karena sahabat ini Uban bin Hazim ini tidak mampu dalam keadaan lemah, tidak mampu apa? Berdiri dan rukuk yang panjang, sehingga beliau datang apa? Ketika datang ke sholat dalam keadaan terlambat, supaya apa? Dapat sholat jamaah, tapi tidak dalam keadaan seperti itu tadi, sholatnya panjang. Ya, mungkin datang pada akhir-akhir rokaat begitu, ya. La akadu udriku sholat, aku selalu datang terlambat, disebabkan karena apa? Fulan ini sholat dengan kami terlalu panjang. Fama ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'idin asyaddu ghadaban min yaumi idin. Aku tidak pernah melihat, ya, sahabat Abu Mas'ud Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya asyaddu ghadaban, dalam keadaan sangat marah, min yaumi idin, pada hari itu. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW sangat marah ketika memberikan nasihat daripada hari itu. Faqala ayyuhan nas, Nabi SAW berkata, wahai sekalian manusia, innakum munaffiruna, sungguhnya kalian buat lari orang. Faman shalla binas, barang siapa mengimami manusia, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan. Maksudnya apa? Salat nya fa inna fihim, sungguhnya di antara mereka al marido, ada yang sakit, wa dhaif, orang yang lemah, wa dal hajati, orang yang punya hajat, maka hendaklah dia apa? Membaca surat-surat yang pendek. Lihat, ya, diperhatikanlah kondisi masing-masing, ya. Kalau umpamanya di pondok pakai surat yang panjang-panjang, ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau kemudian di masyarakat umum, ya, di masyarakat umum seperti pada waktu tarawih, kalau kita baca surat yang agak panjang, besok enggak dipanggil lagi. Ya. Banyak orang berdehem, banyak orang batuk. Ya. Kita sudah memperhatikan aja, pokoknya kalau sudah agak panjang dikit aja, sudah. Maunya kul-kul semua dari awal sampai akhir. Ya, itulah kondisi masyarakat kita seperti itu. Dan memang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, khususnya kepada para imam, untuk memperhatikan kondisi orang di belakang kita. Ya. Seperti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat dengan para sahabatnya, didengar apa? Tangisan anak kecil. Beliau langsung apa? Begitu mendengar tangisan, langsung rukuk. Allahu Akbar, kemudian rukuk. tidak kemudian memperpanjang sholat beliau. Karena beliau apa? Melihat kondisi orang yang di belakang beliau, para makmumnya ini. Jangan sampai kemudian menjadi fitnah. Seperti apa yang dikatakan Nabi SAW kepada sahabat Muad bin Jabal. Muad bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam. Jadi sholat bersama dengan Nabi SAW. Kemudian setelah itu balik ke kampungnya. Jadi imam di kampungnya. Orang kampungnya pada, masya Allah, sahabat Muad bin Jabal adalah seorang pemuda. Nah, hafalannya banyak. Saking semangatnya ketika mengimami kaumnya, suratnya panjang-panjang. Akhirnya mengeluh kepada Nabi SAW. Sementara orang kampungnya itu apa? Para petani. Kerja dari pagi sampai sore. Capek. Nah, dapat imam yang masya Allah. Nah, sampai kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat Muad bin Jabal dengan keras, ya afatanun anta ya Muad, afatanun anta ya Muad, ya apakah engkau yang mendatangkan fitnah. Saya pernah membaca sebuah buku terjemahan, ya, ketika menerjemahkan afatanun anta ya Muad, apakah engkau pemuda wahai Muad, ya ya bukan fata. Afatanun anta ya Muad, artinya apa? Apakah engkau ya Muad orang yang mendatangkan fitnah? Ya, itu yang tepat, bukan wahai Muad engkau adalah seorang pemuda. Pemuda yang keliru. Ya. Seperti itu ya. Afatanun anta ya Muad. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Sehingga orang akhirnya apa? Seperti ini tadi, mengakhirkan sholatnya, akhirnya tidak pergi ke masjid. Gara-gara apa? Kalau si imamnya si fulan ini sudah bikin capek orang di belakangnya. Ya. Jadi kan terus terang kalau kita sendiri bisa bayangkan. Saya pernah kalau di Pakistan dulu ya, kalau pada waktu Ramadan, itu setiap malam rata-rata 1/4 juz ya. Itu sampai malam ke 26. Kalau malam ke 27, setiap malam itu baca 10 juz sampai 3 hari sehingga khotam. Ya. Menyelesaikan Quran dalam waktu 3 hari. Ya. Tapi masya Allah jamaahnya ya, bawa tongkat, bawa kursi, bawa apa semuanya, sebelahnya minumannya apa saja. Duduk sebentar, berdiri, duduk sebentar, berdiri. Kalau enggak ya bersandar pada apa? Pada tongkat atau kemudian ke tembok. Ya, kita bisa bayangkan. Kalau imamnya enggak merasa dia sholat aja begitu. Seperti apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika jadi sholat malam, kemudian sahabatnya yang masih kecil, sahabat Abdullah bin Abbas sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah. Ketika selesai dari surat Al-Baqarah masuk surat Al-Imran, ketika selesai dari surat Al-Imran masuk surat An-Nisa, kemudian masuk dari surat Al-Maidah, bayangkan 7 juz dalam 1 rakaat. Ini kita bukan bicara masalah 2 rakaat, 3 rakaat. 7 juz dalam 1 rakaat. Ya, itu masih berdiri, sahabat kecil ini masih berdiri. Ini kita 10 juz, 11 rakaat sudah kondisinya seperti itu, ya. Tapi begitulah Islam. Nah, Islam itu yasir wa la tu'asir, mudah, tidak memberatkan apa pemeluknya. Seperti apa yang Nabi SAW, kalau enggak ya sudahlah. Kalau memang kemampuannya seperti itu, jangan sampai membuat orang lari dari masjid, lari dari jamaah, lari dari ibadah, sehingga akhirnya mereka terhalang dari mendapatkan pahala sholat jamaah hanya gara-gara apa? Tidak senang dengan imam si fulan ini. Berbeda dengan kalau umumnya di pondok atau masya Allah pada waktu Ramadan yang di belakangnya para pemuda yang memang siap untuk apa sholat dalam waktu yang panjang, ini nggak ada masalah ya. Ya seperti ini ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau marah kepada siapa, imam ini, gara-gara apa, memanjangkan sholatnya sehingga apa, orang akhirnya lari dari sholat bersamanya. Ya. Ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Bayangkan para sahabat itu ya, bagaimana tingkat keimanan mereka, bagaimana kedudukan mereka di hadapan Allah SWT. Tapi dengan begitu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, fa'inna fihim al-marid wad-da'if wad-al-hajah. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka punya hajat. Sehingga maka perhatikanlah kondisi makmum Anda begitu. Ya. Adapun rawi-rawi dari hadis ini, ya, yang pertama Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri ini khilaf di antara para ulama tentang masalah rawi ini. Imam Abu Hatim mengatakan bahwa dia adalah seorang yang saduq. Saduq berarti di bawah seorang thiqah ya. Kalaupun meriwayatkan hadis, paling benar hadisnya adalah hadis yang hasan. Wa qala Yahya bin Ma'in la taktubu anhu lam yakun bi thiqah. Sampai Imam Yahya bin Ma'in mengatakan jangan kau tulis hadis dari dia bahwa dia itu bukan seorang yang thiqah. Tapi Imam Ad-Darami mengatakan wahwa thiqatu akhtarata fi akhirih. Nah, beliau ini Muhammad Ibn Katsir ini adalah seorang yang thiqah, tapi pada akhir hidupnya itu agak jadi kurang dari kethiqahannya. Akhtarata itu biasanya dikatakan untuk seorang rawi yang mulai hafalannya kacau. Nah, hafalannya kacau atau kemudian kadang pada saat tertentu dia meriwayatkan hadis dari kitabnya, tidak dari hafalannya. Terus satu saat kitabnya hilang, akhirnya dia meriwayatkan dari hafalannya, sehingga kacau lah periwayatan dia. Ya, seperti ini ya. Atau kemudian ikhtalata fi akhirih, biasanya itu bagi kadang sudah berusia lanjut, ya, sehingga banyak hafalannya terlupa. Kemudian dia berpegang dengan hafalan, bukan dengan kitabnya, sehingga ketika meriwayatkan banyak salahnya, ya, seperti itu. Oleh sebab itu para ulama itu bisa melihat kapan meriwayatkan dari rawi ini, ketika dalam keadaan hafalannya kuat itu diambil hadisnya, tapi ketika sudah berusaha lanjut maka ditinggalkan hadisnya. Oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari rawi ini, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak thiqah, suntuk dan seterusnya, tapi Imam Bukhari memilah dari hadis-hadisnya yang pada saat itu dalam keadaan apa? Masih kuat hafalannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Sufyan Al-Thawri. Ini ma'ruf. Ya. Kemudian yang ketiga Ismail Ibn Abi Khalid Al-Bajali Al-Kufi. Seorang tabi'in. Seorang yang thiqah. Kemudian yang keempat adalah Qais Ibn Abi Hazimin. Abu Abdullah Al-Ahmasi Al-Kufi Al-Bajali. Seorang Mukhadram. Mukhadram, itu Mukhadram ini adalah seorang yang menjumpai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum dalam keadaan muslim. Islamnya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut sebagai seorang sahabat walaupun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada saat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Dia digolongkan sebagai seorang tabi'in. Ya, walaupun hidup pada masa Nabi SAW, hanya pada saat itu belum dalam keadaan muslim, maka dikatakan mukhadram. Yang kelima adalah Abu Mas'ud Aqbah bin Amr Al-Ansari. Ada manfaat daripada hadis ini. Yang pertama, sebagaimana jelas oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, diperbolehkan datang terlambat pada waktu sholat berjamaah kalau diketahui, nah, kalau diketahui kebiasaan imam itu kalau sholat itu membaca apa, surat panjang. Wah, ini imamnya bacaannya panjang sekali ini. Kemudian dia datang apa? datang terlambat, melambatkan sholat. Ya, karena terus terang kalau kemudian seorang dalam kondisi seperti itu akan hilang kekhusyukannya. Seperti contohnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadara al-asya", apabila datang makan malam, maka tidak ada apa? Sholat isya. Karena apa? Ketika seorang datang ke sholat, pikirannya, wah tadi wah, makannya sudah siap ya, sedangkan sama istri, wah, masih panas, masih hangat begitu. Bagaimana ketika dia pergi sholat? Tentu pikirannya apa? Tidak bisa konsentrasi, sehingga tidak tumakninah dalam sholatnya, tidak khusyuk. Juga ketika seorang sholat, kemudian dia menahan apa? Buang angin. Ini suatu yang bisa apa? Merusak kekhusyukan sholat seseorang. Sudah keluar kentut. Kalau makan di depan walaupun adzan, makan di depan kita walaupun adzan, tinggalkan sholat. Makan dulu, selesaikan. Baru kemudian setelah itu apa? Pergi sholat. Dan juga seperti ini juga. Kalau kita tahu bahwa itu banyak sekali, masya Allah ini. Sehingga ketika ke sholat di belakangnya, hilang kekhusyukan dari sholat kita. Sudah, dilambatkan aja. Oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini diperbolehkan. Ya. Dan juga diperbolehkan ketika menyebut seorang, itu dengan kata fulan, tanpa menyebutkan namanya. Itu lebih baik ya. Fulan, ini tidak disebutkan namanya ya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu siapa? Sahabat Muadzimu Jabal radhiyallahu ta'ala an. Tapi lebih baik tidak disebutkan namanya. Karena apa? Tujuannya kan apa? Menyampaikan yang menjadi keluhannya. Ketika sudah sampai, selesai. Adapun siapa pelakunya, enggak ada masalah. Yang penting apa? Bahwa maksud daripada keluhannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap yang sebenarnya yang dilakukan oleh seorang imam. Hukum ini berlaku bukan hanya pada si fulan ini, tapi bagi seluruh umatnya. Dan juga diperbolehkan marah tatkala hendak mengingkari sesuatu dan sesuai dengan makomnya. Karena biasanya kalau kemudian marah itu tidak pada tempatnya, itu malah bisa kontraproduktif nanti ya. Tapi kalau marah itu pada tempatnya, akan memberikan pengaruh yang baik juga begitu. Seperti apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap waktu marah terus ya akhirnya. Bisa kita lihat hasilnya ya. Diperbolehkan mengingkari seseorang melakukan perkara yang makruh, walaupun tidak sampai perkara yang haram. Ini adalah kalau sahabat ini bukan sesuatu yang haram ya. Membaca surat yang panjang dalam surat itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang dilarang Nabi bukan membacanya ini. Tapi sikapnya yang tidak tepat tadi itu. Ya, yang kemudian menyebabkan orang-orang yang lemah, orang yang sakit tadi akhirnya apa? Lari dari jamaahnya. Ini yang di kalau tepat baca surat panjang pada waktu yang tepat dan orang yang tepat enggak ada masalah, bahkan ini sebuah keutamaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Tapi kalau kemudian baca pada tempat yang tidak tepat dan orang yang tidak tepat, maka ini bisa menyebabkan pokoknya menjadi makruh. Dan boleh diingkari. Dan juga peringatan bagi orang yang memanjangkan sholat dalam berjamaah dan itu tidak disukai oleh makmumnya. Ini peringatan, ditakzirnya, walaupun dalam bentuk ucapannya. Diperingatkan kepada orang yang, jadi kalau kita mendapatkan seperti itu, kita ingatkan. Ya, sehingga tidak menjadikan orang lari dari jamaah sholat. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ini masih ada satu hadis lagi yang berkaitan dengan masalah luqatah, barang temuan, tapi pembahasannya panjang, maka saya tunda dulu pembahasan ini. Insyaallah akan kita sampaikan pada kajian yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.